Tertulislah kisah tentang bunga mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri. Yang tiada terang, siapapun ingin memeti bunga itu. Banyak umbang yang datang ingin menghisap madunya. Aduh sayang, banyak umbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, kau memberi hati kepada diriku seluruh hidupku ku dambakan. Mendengar